Pengkitan na Yahya pasal 32. Mangkai joong kita omo malaika lain melojo mai suruga. Nampui kuasa matonggo, narangi sinin nalino. Metamba mi na kua. Ropok mi Babel kota matonggo. Ia tu ulako setan, sola rogaja mari pilan. Beserang lan tomang rupa-rupa manuk-manuk harang, tona kabaci tau. Ropok mi, sangamang kami to sinin na bangsa, niso ang korona. Ia moton turu kelo gajana. Na ia to raja lan lino na sigaw kan salah, na sinin na pangadangkang sa sugi-sugina, na sabak tangan natatan mo to kamaduangan gajana to Babel. Saading pole omo gamara lain jo may suruga anak kuah. Umakku, meson ko lamai kota Babel. Danggi mi turu ito dosana, na danggi mi disesa sola. Sanga iya to dosana to Babel, bang tombon ratu dek langi. Na ingaran ni puang Allah Ta'ala to kiro gajana. Pabalai, susi yang pabalai kamu. Pugoki mang lokon penduan, Tokedo nagaukan kamu, patamani isotan na, topang isotan masaru manglokon penduan, na yato na pasadian kamu, yato to Babel, pakalahabi kalena, na rempun bang kasugiran, beni kamaparisan, sola kamasusan, siangga kedona, sanga mangkada ilan penawan na nakua. Aku te raja baine mang parenta, tangian atau balu, sekitaran dan langi na kamasusan. Ya mojo anakanai abala, susinna kamasakian, kamasean penawa, karorian, nala desumpul. Ininna jo abala, sangallorana nimparati puang Allah Ta'ala, nasabak makwasa ya, larah takara karana tolino. Na iya toraja lalino tomangkana sigaukan salah. Na tuo kalabian sola jawabaine. Lana kilaki na batingitoi. Ke na kitei torambunna kota Babel disumpun tindakade. Ke edeh mambelang kitei. Langa malajai nakanna kamaparisana. Na kua. Macilakanna kota Babel. Matonggo nama kaca, na tangan dikalan nai, na ratu mo pangcelamu. Ia to pangadangkan lalino masusai, anak laki jawabaine, sangat teda mo taun nali balukanna. Susinna teda mo taun nali bulawan, salaka, batu para mata namutiaranna. Teda to mo nali kain lenan, kain ungu, kain sabing, na kain malea anggoro, na marupa-rupa kaju to majarang diampa. Ia to ewanan gading, na kaju masuli di garaga, na ia to ewanan tembaga, basi na pualam di garaga. Teda to monali kadinge canik, rampa-rampa, apa busarungu, susin na mur na kamanyang, anggoro na gose, sapin na bembala, nyarang na kereta, kaunan na moe sunga na tolino. Ia to pangadangkang kuan ni jawabaine na kua. Sinin na to ewanan mu kadoangi muampui. Ta ade ngasami. Ta ade tomi to kasugiran na kamaloloamu. Teda mo mulang nampai. Ia to pangadangkang na pasugi mo jokota. Lakede mambela. Nasabah malajai nakanna kamaparisanna, nakumara kamase penawanna. Annam busanan penawanna namangkada nakua. Liwa ya cilakanna te kota kaisenan, tuli mga pakaian kain lenan, kain ungu, na kain mali anggoro, na iya to kalena na balo-baloi bulawan, batu para mata na mutiara. Apa sang jangra na tak ada ngasa to kasugiranna. Sininna to tonanga katuan jong tasik. Susinna tompa male kapala. Pangkapala na pangajama kapala kede mambela bang. Anna metamba to nakita mi rambunna to api lalle jo kota na kua. Tede po iya kota susite matonggona. Anna ala au na pesambora ni de ulunna tanda kamang susan penawanna na metamba-tamba na kua. Liwa macilakan na te kota matonggo. Kasugiran na mo. Nasugi ngasa toton nampui kapala tasik. Apa saja ra na tadi ngasa to sinin na ewananna. Kamu jauh suruga. Parannu kamu to karopokanna kota Babel. Umakna, rasulukna, na nabinna puang Allah Ta'ala. Mario parannu mo kamu. Sanga na bicara mo puang na napabalahi mi to kedo gaja mangka nagaukan kamu tu mati tau. Mangka jo den malaika mawatang nangka batu liwa tonggo pada batu penulu gose na pelekosan ni do tasik na mangkada na kua. Susi te carana kota Babel to kaisenan la di pelekosan ni andalanya na teda mo na di kita. Teda lalo mo na di sading, lanto pang cubikan, apak kelong, pasuling, sola pang tarompe. Teda to mo la diampak to tomat jalan, na teda mo di sading to oni isong to rumido. Teda mo arang palita, sola pang marwasan to boti. Ia to pang dangkang mo, liwa kisenan, na ia to pang isenisem mo, mupake nuraga sininna bangsa lalino. Babel diropok, nasabalan mo dini nampa ito rarana umana sola nabinna pungalatala, na rarana sininna tomangka mo dibuno lalino.